kita sempurna. Yang kita coba sekuat tenaga ku harus melepasnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya udah putus, benar apa salah tuh? Ya benar banget ya, nggak ada pemenang, cuma bisa bertahan aja gitu, sekuat tenaga harus melepasnya. Waktu terus akan berlalu tanpa mungkin ia tenaga ku harus melepasnya.